اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Orang tua kalau sudah meninggal hartanya tak ada. Saya kalau meninggal pagi ini, itu harta saya langsung habis. Kemana? Ke ahli waris. Harta langsung dibagi. Makanya tak ada ini harta bapak kami. Tak ada. Itu sudah jadi harta kita. Bagi ke ahli waris. Lalu ahli waris mau sedekah hasil dari warisan bapaknya. Itu lain cerita. Saya merasa tak nyaman Pak Ustaz nyimpan duit 100 juta ini. Saya mau pilih mana? Apakah bagus saya kurban untuk pahalanya bapak saya, atau saya mau duitnya berapa? Saya tanya dulu duitnya berapa. Duitnya 4 juta buat dua-duanya. Kurban pakai 2 juta, yang 2 juta lagi serahkan ke mesin. Duitnya cuma 2 juta Pak Ustaz, sedekahnya. Kalau duitnya cuma 2 juta, sedekahnya. Kalau duitnya ada 4 juta, yang 2 juta kirimkan ke Meranti untuk kurban di Kepulauan Meranti. Yang 2 juta lagi bagi ke mesin untuk beli sak semen, karpet segala macam. Tapi kalau duitnya pas 2 juta, pakai untuk sodakoh.